rukhsata Allah. Man tisabani wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsata Allah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah taala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok Gunung Arafah. Wis hadis iki apa lho, engko wis ra puasa Senin Kamis. Jadi alah kenapa ora puasa Senin Kamis? Nampa rukhsah pengenan ini orang nampo jadi gak ngelakoni karena mengkono iku alih ngatas imam nal ismi yang disop pemislu jibali Arafah iku koyok Gunung Arafah. Jadi pengenan itu ya aneh, aneh sing apik. Jadi misalnya ada orang mau cek Quran kok yakin radhi sepura itu dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyongko dosane radhi sepura itu dianggap ngenyek pengenan. Mana ada orang wali itu mergo ndablek. Dene wong ndablek rawali itu goblok-goblok ke wong. Jadi ya jadi ke daftar wali lewat jalur nopo tapi potongannya ya tetap rawali jenis serabakan jadi wali ini gampang jadi ini kok udah jadi wali itu sebejani wong enggak tak terang no caranya jadi wali sing gampang-gampang ya nak mau baru mantan tak jelok ya wis masuk tau urung naura tak sidang nopo ya jadi kan ada jadi wali usul ini pengadilan kudu dimenang nopo arwah ngrawat nang hati sapa Imam Ahmad wasiratu te syarat iku dumaten wasiratu tawi siratal mustaqim dumaten peteng wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benero barang sing tasdik tahqiqu tasdiki iku tahqiq dalam benerno maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat kanggo benerno bil ghaibi lan barang ghaib. Niki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiqi ku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni nggih saking awal-awal maqalatur Rabi'ah kula terangno. An-Nabi Bakrini Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada lima. Jadi mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwe akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe mung pira? 5. Nah, zaman akhir ora terima 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunya macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku diarani napa? Dunia atau apa saja yang murahan itu darani dunia. Kalau terang loh definisi dunia, dunia kata dana ya dunu-dunuan. Ono sing ulama nasrib songko dania, dania terus ditakhfif hamzah jadi dania, dania terus ditakhfif hamzah jadi ya dania, dania terus ngikuti wajan fula jadi dunia. Jadi yang barang sing hina itu jenengin apa? Dunia. Atau barang sing dekat. Iku jenenge dunya. Muga manane dunya wis saiki. Dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan, kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ngendika Ibnu Khaldun niku Allah itu ngeritik dunya ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak wayahe perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Apa ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Awliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab Induan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar. Sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab namanya Khilyatul Awliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Kutil Kulub. Ini karangannya Abu Talib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk. Kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabik. Dia hanya pengikut. Tidak boleh apa kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah. Nama? Bid'ah. Kalau terang. Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh. Ngeritik dunia tak ngamak. Dunia aku seronok bener, dunia aku nggon batang. Pokoknya dunia aku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan be asu. Pokoknya ngomongnya sedun dindin.

dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunia iki masyru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status, napa? Siji masyru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak randi dhuwit sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lagi malah wali anu surip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering dungo, Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masyru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang dungo, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masyru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu enggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia. Kenapa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok, ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat. Tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat bisu warga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia. Karena akhirat mau efek. Apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa? Dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat. Itu khairul laka minalula itu lebih baik ketimbang dunia ora kok. Kowe nak ning dunia, nak sepemelek, ning akhirat. Apa orang ngarang ngono, nak ning dunia melek, ning akhirat luwe parah. Kayak melarat temu cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-dunyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah nak ning akhirat penak. Aku yakin ora luwe lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunia lara lah sementing nak akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunia nggon lara iku serapati rido mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia lara. Berarti ra pati rido mbek pangeran. Malah bles-blesno sebenarnya kira. Pemenang nak pengurus akhirate aku tak bak tekek. Cuma aku mau pengurus bawa rasa bener. Tapi gak ada rencana aku daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak safa dia ambiar no, karena ini penting kalau terang no. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu hadza jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atos atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang faqih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang faqih itu punya aturan, misalnya kalau ruko tidak begini enggak sah. Sujud kalau enggak begini enggak sah. Sholat kalau tidak begini enggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya, sing rada goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya enggak sah, rukuknya enggak sah. Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wasemane nobatno ora iso wis salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala Kalijaga ya ono Fatihah mok meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sisi tok goblok, orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek neng satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas saat ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya, tidak fakih ya, tidak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Ya tidak sufi. Tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya. Sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan. Usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekan dengan kula. Terus dunia rusak. Sementing saat ini kini. Ngata-ngata no istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kau iso di sepuro pangeran ketika kau sugara zakat. Memangnya kau iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokok itu sep-sep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses salat. Wis kere ya urun gawe kran, misalnya ra ngono ya urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak donya anggap rusak terus kabeh dhewean. Meneng isuk kan kedhean neraka ra tak baturi ya mrene. Ndak bisa sufi seperti itu, ndak bisa tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondo lho mrene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyairah muji orang sufi itu sufi-sufi sing koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak. Jadi sufi itu maknane sithik-sithik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanate pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya dua atau tiga lah biar enggak nyindir. Tiga atau empat lah. Ketika empat ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang empat itu. Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama satu dua orang, tiga empat orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu. Kusyuk ngenteni ini pemilu, 5 tahun cepat. Mustofa Rukin jokno jadi calon presiden. Nak kemudian jadi negara tahlil. Karena dekne piye ape ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ya ora roh dekne. Lemono langsung dibagi bagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah? Dunia ini milik Allah, enggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun enggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Onong pegatan sakake saikira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran nang nyek manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikan de pangeran. Ya rada manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Kamu ndak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min sa'ati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak uang pegatan akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas, Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ya ngono untung saiki dhe bojoku nak bojoku sing dhisik. banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau ngerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter, zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang ngerti pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo, kan es mati di gue kelangenan. Kelakuan kok ngono, mulai disik, nganti saya ini. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati, kiai penggantinya dikritik, ora koyok kiai, disik. Iku ora, ya coba 66 Pak Karno dikritik, Orde Baru dirusuh gitu tuh. Nabi yang ngono, mangsa mau presiden tuh. Nabi ku kan mukjizat, ku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji, dari masyarakat kan. Mujizat orang keren blas. Mujizat itu kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap nabi Harry and Potter. Dadi nabi ku mujizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Sakroku nabi-nabi dhisik kudu tongkat ta apa, Mat? Dadi seru apa? Seru main seblak pokoke seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen itu enggak tahu Nabi gua. Ketok ya sangar lah apa. Dadi Nabi ngalor ngidul gak apa-apa. Tongkat ngono ana sing nglawan blas terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah misalnya ana wong Yogyakarta macam-macam tutuk terus likui faksi do tenggelam kan seru lah apa. Nah, jarak jawab pangeran lucu. Dia mat ke jok tongkat, gampang nah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat. Memang samu tongkat Nabi Musa terus digawe dikei mori terus dikei minyak ya ora dijupukno wit diketokno ngono mangsamu. Wong sing hebat ku sing nyekel dol-dol ora apa. Ya jajal to kate Musa takekno kowe. Ya ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ya ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif fak Turki nantang Israel duel. Lah wong ditongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak, oh. Sing sakti ku sing nyekel dul-dul ora kok perkara tongkate. Nah, cara wis dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin, jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Mat ke kok gak eling, apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae, Mas. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nek tetep berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya ora koyo zaman Mbak Arwani, Mbak Zuber. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya, kadang ya wong komentar. Gus wae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim opo wong ya ngono. Ngo bapak zaman Bandur Sam opo ngono sampai zaman Basunan Bunang misalnya. Ayo jajal. Masak wong Yogyakarta misalnya. Saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat kak Nabi Musa jawab pangeran awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae engko masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Enggak usah mujizat mujizatan mulang wis enggak ten. Lho kula lho mau metawani pangeran mujizat kok sengkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkara nek malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa, Kang. Sing kondang ke wonge. Lah saiki ajek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Swabet terus likui faksi tutup swabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Aneh-aneh kowe. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana tak warai kena ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwe iso lah. Wali ku jalur ya akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali wis ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni Allah umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa inna law taftahu amala syaitan karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa kowe? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP, ra wianan. Nak fikir ra oleh diangen-angen ae milih ndi?

Nabi purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes iku tok amin, amin pun bar. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus. Terus kowe ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zino. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawuh para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virginity ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing. Masih mungkin Mustafa nyontokno payudara nek diguantung wong kene jorok penyerot. Dadi roken luwih pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang enggak bodoh ini mergo apa jare ilate apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa enggak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid wis dak jeling apa tok terus enggak jelas ilinge iku perkara apa? Lho kalau itu selingan enggak apa-apa Kang, ya satu jam, setengah jam. Liyane iku ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa, nyewa kan ono wong nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadi fikih. Aja nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ora narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane nak jane kiai ngundang kiye-kiye cilik ae. Kiye gedhe ku resiko. Ya misale mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kok kowe kan sangoni 200 kan cik, pantes kan ya? Kowe piro, Mas? Nyoro, mula jare bamun kiye cilik ku tak bangel sugeng. Kok nak kiye gedhe wong nyalami tempel sithik ya isin. Nak kiye cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit nek kiye cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nek rangun tapi akhirnya ya wis tok kono ae makome sudah kono. Biasa ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi ndak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu tuh biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa, kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilkan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekatnya namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilkan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i, dia ulama sufi. Sampai muridnya geremeng, misal kata al hadal badi. Sak jenengan takok ung desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh. Ma taqulu fi zakat? Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering lihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Ma taqulu fi zakat? Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara mazhab apa? Mazhab aku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem melek tapi lucu dur. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kafe wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibne zakat. Ya pancen jare tak kok. Nak cara aku sebenarnya ya ono bener, saiki aku tak kok. Wong melarat itu dunyane mesti halal to. Saiki misalnya ono lapangan ning desa terus ono dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafia tok. Terus digo parkir lapangane sapa jajal? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan. Mbok dekne tuku rafia terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dekne alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu faqirin fi tilkal qaryah entuk saham. Ya to ora? Soal dekne sing kerja entuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilnya biasa jajal kan. Misalnya kue Malioboro ada lapangan atau apa alun-alun utara selatan terus kue mau modal tuku rafia mau gue parkir iku milkul amah apa milkuka? Jawab milkul amah berarti semua orang berhak hari ini berhak sandi baik Pak Jokowi mergo sugih terus hasilnya mau bagi orang melarat sak desa apa mau pek tok? Jawab gak usah izin biasa wae. Lha iku hasil songko harta bersama apa songko donyam dewe? Ayo jawab. Kok terus kok melajari apa nak wong melarat dunyane mesti apa meneh wong melarat engke tukang gak asap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis, sing numpak kanca jalalen wis separo digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa itu? Kere engke. Yo ta ora. Mboten, kok sambayar santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir ruhin gawe rentalan mobile wong. Terus aku ape lungo, aku tak derekno santai. Iku gak sabto ora. Wong ra melu duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, gak mlejari seven roh cara pendapat kula apa pendapatnya jenengan? Ya cara pendapat tem nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi sing roh feke. Jari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sih maksudnya wong sufi tapi cek roh feke. Jadi misalnya kau melarat terus Jumatan kok wudhu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2000 buat 3000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tabah sufi tabah juga alasan melarat. Oh, kewajiban wong suge-suge melarat bagian ngerusak wae. Bareng kerane putung enggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong suge do medhit mlane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia ngene. Rafia udah hasilnya. Rafia gue rusak gulung. 10.000. Piro? 5.000. Untuk ae piro kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk piro, Mas? Untuk nak piro? 500.000 untuk. Angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarupkan lapangan. Iku edine tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik engko nang terus sing marah do demo. Jare ngajine Gus Pak dibagi ya mari fitnah ya ora ngono mok. Mau aku cerita ben roh dosane ngono aja kok dadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok keos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling gak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar, ada soal wong liya tak mung cek mentolong melarat tok doya-uya. Maksudnya kula turu dari Imam Syafi'i jare, ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki jare Imam Syafi'i, aku iku kodi, mosok wajibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare jare sebenarnya ya mau jare takok. Dadi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fakih ngene iki sing marai atiku bener. Aku iku fakih pemerintahan ya zakat iku ditarik wong sugih, dikena wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Lah fakih wae sing wajibno infaku fis-sarra. Nek cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya terus akhirnya klop. Lah tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Ah kirillah ya tukang ngemel eh, zakat zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Tiga terus ada disiplin ya ada muzaki, ada mus tah iku cara fikih tapi nak cara tadhirul mal nggih cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci lan kula suwun nggih zakat maksude nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2% setengah piro gak iso mikir memang sofa malah piro 10% 500 kan 50 ya piro 50 loro setengah piro 12.000 setengah. Ya sik kula bukno kota masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzolamna anfusana ngrasa salah. Tu ketemu janda-janda ning pojok desa ora dhewe, Pak. Bu kaya 50.000. Duit apa, Cung? Dadi kafarah sampean duwe saham ning lapangan. Pamane ibu-ibu, nak canem rasa kei. Wis biasa bal-balan kowe tau nganggo lapangan. Nak ibu-ibu iki ora melok tau apa? Bal-balan. Dadi kan lumayan ku ngimbangi apa? Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga-muga halal iki. Cuma ini cerita, wong melarat lah sakjane aja muni wajib ya apa?